Mitra Bisnis, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang bisa mengeluarkan putusan yang final dan mengikat dipertanyakan. Setelah mantan ketuanya Akil Mukhtar dan ketua yang saat ini, Hamdan Zulfa, berdebat soal hasil putusan sengketa Pilkada Jawa Timur, di mana Akil mengatakan sudah pernah ada putusan yang memenangkan satu pasangan, tapi Hamdan mengatakan putusan itu tidak pernah ada, sehingga yang menang adalah pasangan yang lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Effendi, apa komentar Anda soal kisruh MK ini? Kalau dalam konteks Hakim Mahkamah Konstitusi, sebetulnya justru pertanyaan ke saya itu lebih menarik karena saya juga salah seorang yang mengajukan judicial review atau pengujian undang-undang yang sangat kontroversial hasilnya itu, yaitu tentang pemilu serentak, di mana pada 26 Maret itu sudah ada keputusan rapat permusyawaratan hakim yang lengkap, 8-1 hasilnya untuk pemilu serentak. Sesudah itu terjadi hakim yang jumlahnya tidak mencukupi 6 orang, yang hakim hanya 6 orang sehingga tidak layak untuk bersidang, tapi memutuskan bahwa pemilu serentak itu dilaksanakan di 2019, lalu bahwa presidential threshold itu tetap ada, diserahkan kepada pembentuk undang-undang berdasarkan undang-undang dasar kita. Jadi artinya kalau saya bergabung dengan Kofifa pada minggu-minggu ini untuk mengajukan persoalan Mahkamah Konstitusi ini hakim-hakimnya ke Dewan Etik, itu yang lebih menarik. Sebetulnya. Jadi menjawab pertanyaan Anda, ya, terdapat sebuah keraguan besar terhadap kredibilitas Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat ini. Lalu bagaimana Anda melihat kisruh hasil putusan sengketa Pilkada Jawa Timur sendiri nih, Mas? Banyak hal ya yang harus kita bicarakan. Yang pertama, apakah kita percaya pada Akil atau kita beranggapan semua yang dikatakan Akil pada saat ini sudah tidak kredibel sama sekali, tidak bisa kita percayai karena dia toh seorang tersangka korupsi misalnya gitu. Tetapi kalau kita mengatakan, tentu ada juga hal kebenaran yang ingin dia ungkapkan, paling tidak untuk membuktikan bahwa bukan cuma dia sendiri misalnya yang tercela, tanda petik itu ya. Nah, kalau begitu, maka kita akan bermain rumus matematika yang sederhana. Kalau betul pada panel hakim yang terdiri 3 orang, ada 2 suara yang memenangkan Kofifa, siapapun itu, baik termasuk Akil ataupun tidak, maka harusnya hasil putusan pleno itu, kecuali ada hal yang luar biasa, itu hasil pleno itu ketika hakim tinggal 8, itu setidak-tidaknya 7-1 gitu. Dan dalam hal-hal seperti itu, jika memang berubah menjadi 8-0, tentu kita harus melihat ke, katakanlah, notulen dari rapat pleno itu seperti apa gitu. Nah, itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau kita maju ke Dewan Etik. Tapi Mas Effendi, ada pihak yang meminta agar putusan MK, terutama yang dipimpin Akil, untuk dianulir, lantaran ditetapkannya Akil sebagai tersangka nih Mas oleh KPK. Bagaimana Anda melihatnya? Agak-agak sulit juga kalau misalnya putusan-putusan itu semua dianggap bermasalah ya. Tapi kan dalam konteks yang seperti itu, KPK kan sekarang sedang menelusuri satu demi satu. Sehingga sekarang ada anekdot bahwa pemenangan-pemenangan pemilu kada yang diperiksa di bawah Akil itu ternyata tidak hanya berakhir dengan kasus ya, yang misalnya Gunung Mas atau pemilu kada Lebak ini. Saya rasa sangat banyak kepala daerah yang saat ini tidurnya bisa tidak nyenyak. Misalnya dia itu memang pernah memberikan sesuatu kepada Pak Akil Mukhtar, mengingat jumlah kekayaan atau hasil penelusuran KPK itu kan jumlahnya sampai sekian ya, lebih dari 100 miliar misalnya, dan ada mobil yang juga katanya saya baca di beberapa sumber lebih dari 100 mobil gitu. Jadi bisa membuat tidak tidur nyenyak pihak-pihak tertentu yang masih berperkara, tapi mungkin tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh perkara pemilu kada yang pada waktu itu diperiksa di bawah 3 panel hakim ini, yaitu Pak Anwar Usman, Maria Farida, dan Akil Mukhtar, itu bermasalah. Mungkin generalisasi seperti itu nggak bisa. Tapi kita tunggu hasil penelusuran dari KPK yang sangat hati-hati, Mas. Lalu langkah apa yang harus diambil kedepannya nih, Mas, terkait keberadaan MK ini? Beberapa teman-teman seperti mengusulkan, ya kita pilih ulang semua hakim-hakim konstitusi ini, kita pilih ulang semua berdasarkan cara-cara pemilihan yang jauh lebih baik, misalnya untuk mendapatkan, karena kan kriteria mereka tuh sangat tinggi, negarawan loh, sedangkan presiden saja tidak ada syarat-syarat harus negarawan kayaknya. Kalau ini benar-benar syaratnya adalah negarawan tuh dalam konteks mengawal konstitusi kita gitu. Jadi karena itu hal-hal seperti itu didengungkan antara lain juga di media sosial, tetapi memang tidak gampang melalui proses yang cukup panjang. Kita seperti harus berhadapan dengan pemilu pada saat ini. Melakukan satu perubahan besar pada Mahkamah Konstitusi seperti akan mengganggu pemilu kita juga gitu. Jadi mungkin nanti hal itu harus kita pikirkan lagi secara sangat serius setelah ada hasil pemilu gitu. Itu suara-suara yang sedang beredar pada saat ini. Barangkali kalau kita bisa kita dapat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap betul-betul semakin mendekati syarat sebagai negarawan itu tentu bisa menghasilkan citra yang jauh lebih baik ya pada Mahkamah Konstitusi ketimbang yang sekarang ini. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali, saya Mandariska.